Jarum jam mulai terhenti, tak sudi untuk berdetik kembali. Teriakku monokrom hitam putih dibalut hamparan debu, hinakan indah memori. Ku harap kau tahu maksud di hidupku.